Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati wa ba'd. Kaum muslimin, muslimat, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, para hadirin di Masjid Agung Purbalingga, Darussalam Purbalingga, dan juga para pendengar setia Radio Fika Insani di 88.8 FM di wilayah Barling Mas Cakep, dan juga para pemirsa Niaga TV, pemirsa Yufid TV, serta Uthman TV, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada. Kita terus masih belajar tentang kesabaran, sabar. Karena kehidupan manusia isinya itu kalau tidak kenikmatan yang membutuhkan rasa syukur, ya terkadang kesusahan yang membutuhkan kesabaran, atau terkadang terjatuhnya seseorang ke dalam dosa yang membutuhkan istighfar dan taubat. Apabila seorang bisa bersyukur, bersabar, bersyukur ketika mendapatkan nikmat, sabar ketika mendapatkan musibah, istighfar ketika mendapatkan dosa, maka itu adalah tanda dari kebahagiaan. Ya, tanda dari kebahagiaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, kita masih bersama hadis ke-39 dari kitab Riyadu As-Salihin, di mana pada kesempatan yang lalu hadis ini sudah kita sampaikan secara ringkas. Hanya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan lagi atau ingin kita pelajari bersama. Dalam hadis ke-39, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu atau yusab minhu." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah pada dirinya, orang yang dikehendaki kebaikan pada dirinya oleh Allah, apabila Allah menghendaki kebaikan pada diri seseorang, yusib minhu, maka Allah akan menimpakan bala musibah kepadanya. Atau yusab minhu, atau dia akan menyebabkan dirinya secara tidak sengaja terjerumus ke dalam musibah. Intinya adalah kena musibah, kena bala, ibtila. Maka dalam hadis ini jelas bahwa hal itu merupakan tanda kebaikan yang diinginkan oleh Allah dari seorang hamba. Kok bisa begitu? Jawabannya sudah kita terangkan kemarin, bahwa apabila Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya dengan musibah, maka hamba tersebut akan bisa bersabar dan mengharapkan pahala dari musibahnya, sehingga dosa-dosanya terampuni, bahkan pahalanya bertambah. Jadi orang itu akan menjadi semakin baik. Maka hadis ini khusus bagi orang-orang yang bisa bersabar. Ya, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah ada kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menimpakan musibah kepada orang tersebut yaitu dengan sabar yang dia usahakan. Maka hadis ini adalah untuk orang-orang yang bisa bersabar. Itu menjadi baik bagi dia. Tanda kebaikan. Adapun orang-orang yang tidak bisa bersabar, maka mereka, atau maka musibah pada diri mereka bukanlah sebagai apa? Bukanlah sebagai tanda kebaikan. Kemarin kita sudah sampaikan, banyak loh orang-orang yang tidak beriman sejak kecilnya sampai tua, sampai mati, meninggal, mereka senantiasa dalam apa? Kesusahan, sulitan, awake lara-laranen, apa maning? Hasile, penghasilane pas-pasan, bahkan terkadang apa? Kurang. Penghasilan kurang, utang berlebih, masya Allah. Besar pasak daripada tiang. Mati dalam keadaan sakit, na'udzubillahi min dzalik. Kemudian apa? Rumahnya roboh, misalnya na'udzubillahi min dzalik. Kemudian apa lagi? Utangnya banyak, ya na'udzubillahi min dzalik. Tapi ternyata tidak beriman. Maka musibah yang menimpa dia bukanlah tanda kebaikan. Ini hadis ini berlaku adalah bagi orang-orang yang bisa bersabar. Allah tahu mana hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang akan dijadikan orang baik, yang siap bersabar dengan musibah yang ditimpakan kepadanya. Maka kita sebagai seorang muslim berlatih, latihan. Kayak kalau pernah saya sampaikan itu di teman-teman yang hidupnya di kota-kota besar, biasanya kalau kota besar bagaimana? Kehidupannya bagaimana? Bukan glamornya. Kalau di sini kan mobil penak ya. Sepeda lancar. Kalau kota besar gimana? Macet. Saya katakan berbahagialah panjenengan hidup di kota seperti ini penuh dengan apa? Kemacetan. Lu bahagianya di mana? Karena begitu tek macet, pahala ki, pahala. Ya. Jadi setiap ketemu kemacetan langsung berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah ngresulo, tidak usah apa? Ngresulo, tidak usah menggerutu. Jadi diam saja mengharap pahala. Itu tanda kebaikan bagi orang-orang yang beriman dan bisa bersabar. Nah, ini hadis ini. Ya, bahwa hadis ini ternyata memang khusus untuk hamba-hamba Allah yang apa? Yang bisa bersabar. Pembahasan selanjutnya dari hadis ini. Kalau memang orang ditimpa musibah itu adalah tanda kebaikan, boleh enggak kita minta untuk ditimpa musibah? Kalau musibah itu adalah salah satu tanda kebaikan pada diri seorang muslim, boleh enggak kita minta musibah? Tidak boleh jawabnya. Akan saya bacakan fatwa ya, yang permasalahannya mirip dengan apa yang kita tanyakan sekarang ini. Dalam fatwa itu ditanyakan, hal yajuzu du'a bi an yuharrimani Allahu syai'an au asya' fid dunya. Boleh enggak ya Syekh, saya itu berdoa minta kepada Allah supaya Allah tidak memberiku sesuatu. Atau bukan hanya sesuatu, asya', asya' itu berarti apa? Bermacam-macam. Ya. Supaya Allah tidak memberiku satu hal atau sekian perkara. Mithlu az-zawaj, supaya saya tidak bisa nikah misalnya. Atau supaya saya tidak bisa mendapatkan keturunan. Atau supaya saya sakit. Atau supaya saya miskin. Jadi boleh enggak saya minta kepada Allah supaya saya tidak bisa nikah. Supaya kalau nikah saya enggak punya keturunan. supaya saya hidupnya penuh dengan penyakit, supaya saya itu hidupnya miskin. Boleh enggak doa seperti itu? Tujuannya adalah, kata penanya, takfiron lima iqtaraftu minal atham. Aku berharap musibah-musibah tadi menjadi penebus kesalahan-kesalahanku yang telah aku lakukan. Dia merasa banyak nabo dosa. Dia bertanya, boleh enggak ya Syekh, saya itu biar dosa saya tertebus, biar saya tidak disiksa oleh Allah, saya itu doa yang jelek-jelek. Benoran duwe bojo, ya, duwe bojo terus randuwe anak, duwe anak laran-laranan, naudzubillah min dzalik, kemudian doa supaya miskin, fakir, ya, naudzubillah min dzalik. Nah, tujuannya dia supaya diampuni. Kemudian kata dia, fa ana idza da'awtu bidzalika ashuru bil ikhlas fi du'a. Karena saya kalau berdoa seperti itu, fadilatul syekh, saya itu merasa ikhlas sekali dalam berdoa. Njaluk loro ikhlas banget. Ya. Ya, merasa lebih ikhlas daripada kalau doa minta minta istri atau minta keturunan atau minta harta atau minta kesehatan. Lebih ikhlas doanya minta enggak bisa nikah, enggak punya keturunan, miskin dan sakit-sakitan. Wa sidqit taubah. Saya merasa taubat saya itu bisa sungguh-sungguh kalau seperti itu. Li'annaha asya' sa'bah. Karena perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang sulit bagi kehidupan saya. Kemudian dijawab, pertanyaan masih agak panjang. Jawabannya, kata Syekh, fatwa ini dinukil, saya nukil dari Islam Web. Ya. Beliau mengatakan faqad waradat nusus bin nahi an du'ail abad ala nafsihi. Ada dalil yang melarang seorang hamba untuk berdoa keburukan untuk dirinya. Dalil melarang seorang hamba berdoa untuk keburukan atas dirinya. Diriwayatkan di sini dari sahabat Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada rajulan minal muslimin. Suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menengok seorang dari kalangan kaum muslimin. Qad khaffat, badannya kurus sekali. Badannya apa? Kurus. Fa sara misral farakh, seperti anak ayam yang cileren. Ngerti cileren betul? Anak petek cileren, ya, seperti anak ayam yang cileren. Cileren isi buruk ya, yes, pokoknya anak petek yang apa, anak ayam yang tidak sehat, yang sakit-sakitan begitu, kurus, kemudian apa, badannya lemes, begitu makan enggak doyan, enggak selera, untuk gerak juga sulit, ya. Nah, ini ditengok oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tadi, "Hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah?" Apakah engkau meminta sesuatu kepada Allah? Apakah engkau pernah meminta sesuatu kepada Allah berhubungan dengan sakitmu ini? Ya. Faqal, maka berkata orang tadi, na'am, iya. Kuntu akul, aku dulu berdoa, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirati fa'ajjilhu li fid dunya. Ya Allah, doanya nih orang ini. Jenengan nonton sendiri, ampun nonton sendiri nih. Jangan ada yang niru. Karena ini doa yang salah. Apa doanya? Ya Allah, segala azab yang engkau nanti akan timpakan padaku pada hari kiamat, ajilhuli fid dunya. Apa artinya? segerakan dalam kehidupan duniaku. Jadi ini kayak petik cileren. Ya. Dia minta supaya disegerakan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala Rasulullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanallah, la tutiquhu." Maha suci Allah, kamu tidak akan mampu. Kalau kamu itu yang kamu minta, kamu enggak akan mampu. Afala qulta? Kenapa engkau tidak meminta saja kepada Allah? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa kau tidak berdoa saja, ya Allah berilah aku kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan jagalah aku dari siksa neraka. Kenapa tidak kau minta itu saja? Ini dalil yang menunjukkan sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam fatwa ini, fihi karahatu tamannil bala. Di sini dalil tidak bolehnya seorang itu meminta musibah. Ya, li'alla yatadajjar minhu wa yaskhatuhu rubbama syaka. Karena khawatirnya kalau dia nanti ditimpa musibah atas permintaan dia, ternyata enggak kuat. Enggak bisa sabar, malah menggerutu, ngersulo terus. Bahkan isinya ngeluh terus. Ini dalil yang menunjukkan bahwa seorang itu tidak boleh meminta musibah ditimpakan atas dirinya. Demikian juga hadis riwayat Muslim dinukil di sini dari sahabat Jabir. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan atau bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum." Jangan kau mendoakan keburukan untuk dirimu sendiri. Jangan pula engkau mendoakan keburukan untuk harta-hartamu. Jangan pula engkau mendoakan keburukan untuk anak-anakmu. La tuwafiqu Allah sa'atan yus'al fiha ata'un fayastajibalahu. Fayastajibalahu. Jangan sampai engkau bertepatan dengan waktu di mana Allah diminta satu perkara, kemudian Allah akan mengabulkan. Yakni, jangan sampai bertepatan dengan waktu yang mustajab. Agak ndonga elek pas waktu yang mustajab. Contoh waktu yang mustajab, antara azan dan qomat, dijaga betul, masya Allah, kata-kata itu. Kadang ngongkon sholat anake angel banget, ayo sholat le, malah dolanan apa? HP. Sholat le, malah nonton TV. Sholat le, malah ngelepus wae. Akhirnya keluar kata-kata yang subhanallah, membuat celaka anaknya. Ini bahaya. Maka kalaupun anaknya sulit, ucapkan kata yang baik, hadakallahu wa aslahaka. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk dan memberi kebaikan kepadamu, memperbaiki dirimu. Begitu. Ya, ini pernah, kalau tidak salah pernah saya sampaikan, oh bukan, di majelis lain. Ya, di majelis lain tentang menghormati teman dari orang tua kita. Menghormati teman dari orang tua kita, majelis Jogja, ya, bukan di sini. Baik. Kebiasaan orang Arab kalau melihat sesuatu yang kurang pener, ya, kurang pener itu kurang apa? Kurang pas, itu bukan muni-muni. orang Arab yang baik tentunya ya, yang belajar agama. Dia pasti keluar doa, apa? Hadakallah. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah kepadamu. Bagus enggak? Maling mlebu omah. Ora ditongol mati kok, ora. Tapi apa doanya? Hadakallah. Lihat bagaimana seorang muslim mengajukan apa? Mengedepankan doa kebaikan. Itu sama orang lain, sama anak tentunya demikian. Sama istri. Ya. Bicara masalah doa dan kata-kata itu ada contoh yang sangat nyata dalam kehidupan kita. Konon Al-Kisah, seorang dai yang lumpuh seluruh tubuhnya, dia hanya bisa menggerakkan apa? Lehernya. Dai itu bernama Abdullah Bani'mah. Siapa namanya? Abdullah Bani'mah. Abdullah dari keluarga Ni'mah. Halo jenengan ya, Abdullah Baningrat. Ya, atau Abdullah Banyumas. Jadi begitu. Dia itu kenapa lumpuh? Dia cerita. Dulu saya itu olahragawan. Badan saya tinggi, besar, kekar. 1 lawan 4. Satu lawan empat. Jago renang, nyilem. Nyilem itu gini, jago. Tapi ada satu kekurangan saya. Ngelepus. Saya sering mengingkari, melanggar nasihat dokter. Apa? Rokok membunuhmu. Rokok membunuhmu. Nah suatu saat, bapak saya paling gak seneng kalau saya ngerokok. Suatu saat saya pulang dari main di luar, sudah dalam kondisi sehat ya, pemuda. Pulang ketemu bapak saya, ngobrol sebentar, bapak saya mencium bau rokok dari mulut saya. Langsung bapak saya mengatakan, kamu ngerokok ya? Enggak, saya enggak ngerokok. Bohong atau tidak? Bohong dia. Apa kata bapaknya? In kunta kadzibta faqat Allahu unuqaka. Kalau kamu dusta, mudah-mudahan Allah mematahkan lehermu. Dungane masya Allah. Ngeri ne. Ya. Detik demi detik berlalu. Menit demi menit pun semakin lama. Kesuwen ya. Hari demi hari kesuwen ya. Singkat cerita. Suatu saat saya renang. Saya dengan teman-teman lama-lamaan nyelam. Sepakat. Akhirnya mereka just bukan lama-lamaan, pokoknya dari atas biasanya kalau yang ahli renang gimana? Langsung terjun ya. Maka saya terjun. Ini terjunnya lain dari biasanya. Ternyata kepalanya masuk lebih dulu. Ya namanya terjunnya kepala lebih dulu ya. Maksudnya kecepatannya lain dari biasanya. Kepala itu langsung masuk, nungging, kena dasar ini. Lantai dasar kolam renang. Tak. Saat itu saya mendengar dan merasa leher saya patah 3 kali katanya. Krak, krak, krak. Masya Allah. Setelah itu saya tidak bisa bergerak apa-apa. Akhirnya saya berusaha menahan nafas sekuat saya. Teman-teman di atas, karena mengenal saya adalah ahli olahraga, ahli nyelam. Wih, lama banget ya. Masya Allah. Suwi banget. Setelah 10 menit berlalu. Kuat apa? Kuat banget ya. Akhirnya, ya mungkin dia tahan nafasnya berapa menit? 1 menit, 2 menit, 3 menit, mungkin kuat ya, 5 menit mungkin kuat ya. Setelah itu mulai air masuk ke paru-paru dia. Tapi kesadarannya terus. Dia itu sadar. Tubuh lemas, air mulai masuk, dia sadar sesadar-sadarnya. Saya dalam bahaya besar. Tapi ora iso ngapa-ngapa. Teman-temannya lama-lama panik. Ini kok lama banget ya? Pasti ada apa-apa ini. Karena ternyata kan geletak. Kelihatan ya. Akhirnya temannya masuk. Ternyata betul dia dalam kondisi lemas. Tidak bisa apa-apa. Diangkat cepat-cepat. Paru-parunya sudah penuh dengan air. Kondisinya sudah sangat parah. Tapi dia sadar. Sejak saat itu. Saya lumpuh seluruh tubuh. Paru-paru saya pun. Fungsinya. Hampir saja rusak. Akhirnya saya harus dioperasi paru-paru saya dalam kondisi tidak boleh dibius. Operasi hidup-hidup. Ada yang dioperasi sambil mati? Ini operasi hidup-hidup. Jadi dia enggak boleh dibius karena kondisinya sangat apa? Sangat lemah. Kalau dibius bagaimana? Bisa bablas. Akhirnya tidak dibius. Singkat cerita sembuh. Tapi yang berfungsi cuma apa? Kepalanya dan lehernya saja. Seluruh tubuhnya lumpuh. Sama sekali. Ini akibat apa bapak-bapak? Doa. Hati-hati temenan. Hati-hati betul. Dengan yang punya anak kadang pentalitan, petakilan, pencilaan. Apa maning? Pokoknya yang pen gitulah ya. Hati-hati. Kalau lihat dia hadahullahu aslah. Mudah-mudahan Allah mengislah dia, mudah-mudahan Allah memudahkan dia, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kami. Begitu. Musibah itu. Musibah. Tapi keluarkanlah kata-kata yang baik. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. Ngerti wedhus rewel? Ditungakan, oh wedus rewel baik, ketabrak motor sisan. Tidak boleh. Kambing, tidak boleh. Rumah, dicat, luntur maning. Dicat maning, luntur maning. Dicat maning, luntur maning. Oh lumutan sisan, tidak boleh. Itu mendoakan apa? Keburukan, tidak boleh. Tidak boleh, bapak-bapak, ibu-ibu, ngatos-atos. Monggo kula lan panjenengan sami ngatos-ngatos sangat anggenipun nyuwun donga dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih, karena khawatirnya kita akan menepati satu waktu yang saat itu Allah akan mengabulkan perkataan kita. Hati-hati sekali. Nah, sudah selesai berarti pembahasan bahwa kita ini tidak boleh berdoa keburukan untuk napa? Diri kita. Dan lagi ada catatan di sini dari Syekhul Islam bahwa tidak setiap dosa itu pasti disiksa. Jadi jangan mengira seorang yang berbuat dosa pasti langsung apa? Disiksa. Masih ada harapan. Jangan putus asa. Kita memiliki Allah yang Maha Pengampun. Allah yang Maha Penyayang. Kita masih memiliki Allah yang menerima taubat kita. Makanya Syekhul Islam mengatakan di sini, fadzunubu niki wis tuwa dadi nek maca rada ngadoh ngoten iki nggih. Berkata Al-Imam Ibnu Taimiyah, fadzunubu la tujibu dukhulan nari mutlaqa. Setiap dosa itu tidak lantas langsung memasukkan orang itu ke dalam neraka. Illa idzan tafatil asbab almani'ah min dzalika. Kecuali kalau sudah tidak ada lagi sebab-sebab yang menghalangi orang itu untuk langsung masuk. Jadi orang yang melakukan dosa itu masih ada kemungkinan tidak masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena ada beberapa sebab, 10 sebab yang bisa menghalangi seseorang untuk langsung masuk ke dalam neraka ketika dia berbuat dosa. Ada berapa Pak Bu? 10 sebab yang menghalangi seseorang untuk langsung masuk ke dalam neraka ketika dia berbuat dosa. Apa saja itu kira-kira? Satu, ada yang tahu? Tadi yang saya sebut? Istighfar. Apa lagi? Istighfar, taubat. Napa malih? Dalam? Kesabaran, sabaran, sabaran. Memperbaiki diri. Napa malih? Sedekah, masya Allah. Apalagi amal, amal soleh. Kita baca. Wahia asyratun. Ada 10 sebab. Yang pertama, minha at-taubatu. Taubat. Orang kalau bertobat bagaimana? Kalau diterima oleh Allah, maka dosanya semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalahu." Orang yang bertaubat dari dosa seakan-akan tidak pernah melakukan dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, istighfar. Minha al-istighfar. Bedanya tobat kali istighfar apa sih? Tobat meninggalkan. Kalau istighfar belum tentu meninggalkan, ya kan? Karo nyolong karo istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sakit apa badan? Bisa. Ya. Sambil melakukan kejahatan sambil dia beristighfar, tapi selama dia tidak meninggalkan berarti dia belum bertaubat. Ini yang kedua, istighfar. Yang ketiga, al-hasanat al-mahiyah. Amal-amal kebaikan yang bisa menghapuskan dosa. Contohnya napa? Salat 5 waktu. Contohnya salat Jumat. Contohnya puasa bulan Ramadan. Berapa hari malih? 14 ya, sekitar ya. 14 harian sekitar itu. Wallahu taala a'lam. Besok tanggal pinten sih anu puasa Ramadan mulaine? Tanggal 1. Masyaallah. Yeah. Contohnya lagi salat Jumat. Kemudian contohnya lagi apa tadi? Salat 5 waktu, salat Jumat, kemudian puasa bulan Ramadan. Contohnya apa? Umrah, kemudian haji dan seluruh amal-amal soleh. Kalau kita melakukan keburukan dengan anggota badan kita, maka segera tutupi kebaikan, tutupi dengan kebaikan anggota badan. Kalau kita melakukan keburukan dengan lisan kita, maka segera tutupi dengan kebaikan lisan. Kurang satu lagi, kenapa? Perbuatan sudah, lisan sudah, satu apa? Hati. Kalau kita melakukan keburukan dengan hati kita, batin Allah. Napa niku batin Allah? Mikir yang jelek. Contoh napa? Prasangka buruk. Segera kita perbaiki dengan amalan hati yang lain. Husnudzon. Tadinya suudzon menjadi apa? Husnudzon. Memaafkan orang dan lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam bish-shawab. Niku nomor pinten wau? 3 nggih. Nomor sekawan, minha al-masa'ib al-mukaffirah. Di antaranya adalah musibah-musibah yang menjadi pengampunan dosa. Setiap musibah seperti yang telah kita pelajari nggih di hadis nomor berapa ya kemarin? Ke-37. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukatu yushakuhu illa kafarallahu biha min khotaya. Segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, semuanya pokoknya yang menyakit-nyakitkan, menyedih-nyedihkan, perasaan sedih, perasaan tersakiti, perasaan apa dan yang lain-lain, itu pengampunan dosa. Ya, pengampunan dosa. Sampai saya kemarin kasih contoh nopo? susu ben dan kenang lugut apa maneh angger dintup tawon, masya Allah. Kenang lugut saja, masya Allah. Itu nomor berapa? Musibah. Ya. Wa minha syafa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nomor 5 adalah syafa'at dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa jenis syafa'at. Di antaranya adalah syafa'at bagi calon penduduk neraka agar tidak jadi masuk ke dalam neraka. Syafa'at bagi para penduduk neraka yang disiksa diringankan siksanya. Jadi ada syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya bagi yang berhak untuk mendapatkan syafaat. Di antaranya juga nomor berapa berarti? 6. Syafaat dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang soleh bisa mampu untuk memberikan syafaatnya, terutama untuk keluarganya, ya, syafaatnya anak kecil untuk orang tuanya. 6. Wa minha du'aul mu'minin, didongakaken kancane. Contohnya, ini salah satu penghalang masuk ke dalam neraka. Saben dino niki, setiap hari kita didoakan oleh kaum muslimin. Napa doane? Tahiyatul lillah wassalawat wa thayyibat. Dan seterusnya. Kemudian apa tadi? Selanjutnya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Mudah-mudahan keselamatan sejahtera atas kami dan hamba-hamba yang beriman. Demikian juga didoakan kita oleh orang-orang kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya. Allahumma ighfir li ikhwanina alladina sabakuna bil iman. Kalau kita orang tua, Allahumma ighfir li wali walidayya warhamhuma dan seterusnya. Yang selanjutnya, wa minha ma yuhda lil mayyit. Pahala-pahala hadiah yang dihadiahkan orang yang hidup kepada orang yang sudah mati. Kiriman hadiah. Hadiah pahala. Contoh apa di sini? Kasodakoh. Kita bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Contohnya lagi al-itaq anhum. Membebaskan budak di atas namakan orang yang sudah meninggal. Bangun masjid, masya Allah. Ya, tapi atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Wa minha fitnatul qabr. Di antaranya juga fitnatul qabr, siksa-siksa kubur. Itu juga meringankan azab. Wa minha ahwalul qiyamah. Di antaranya juga adalah ketakutan-ketakutan yang menimpa kaum muslimin kelak pada hari kiamat. Itu mengurangi dosa kita. Maka kita jangan putus asa terus ndongane elek. Jangan. Kalau kita melakukan dosa, mending kita bertaubat kepada Allah dan minta keselamatan dunia dan akhirat. Kita memiliki Allah yang Maha Pengampun. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini hadis ke-39. Kita akan segera masuk pada hadis ke-40 insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, wallahu insyaallahu ta'ala. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillah rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi.